dia. Harus kusalahkan siapa antara engkau dan dia. Ku sayangi, ku cintai sebagai adik dan istri. Sebagai istriku kan tersiala anak yang tak berdosa. Andaikan saja ku tuntut perbuatan adikku, rasa tak tega melihat dia tersiksa di dalam penjara. Ku serahkan pada Tuhan yang tak berdosa. Andaikan saja ku tuntut perbuatan adikku, rasa tak tega melihat ia tersebut.